إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Jilbab Al-Mar'ah Muslimah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Kita kembali ke atas setelah kita baca panjang catatan bagi beliau berisi tambahan untuk pendapat sebagian orang yang membolehkan perempuan ketika keluar rumah ketika ada keperluan untuk memperlihatkan sampai setengah hastanya. Yaitu pendapat Abdul A'la Al-Maududi. Dan berkaitan dengan Abdul A'la Al-Maududi, kemarin telah kita garis bawahi, di sini kita jumpai akhlak keteladanan yang disampaikan oleh dan dibawakan oleh Syekh Al-Albani, di mana meskipun beliau memberikan bantahan dan orang yang beliau bantah adalah tokoh besar Ikhwanul Muslimin, dan beliau menggunakan bahasa yang sangat santun, berulang kali menyebutkan Al-Ustaz Al-Maududi, demikian juga berulang kali menyebutkan Fadilatuhu, yaitu merupakan kata-kata dan ungkapan yang menunjukkan adanya penghormatan. Kemudian kembali ke atas, di sebelum kita membaca catatan kaki kemarin, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala membahas tentang masalah madhuhara minha, apa yang nampak, dan beliau katakan seperti di halaman 39 bahasanya madhuhara minha adalah madhuhara bighairi qasdin minhunna, apa yang nampak tanpa kesengajaan. Maka itu tidaklah dosa jika seorang perempuan itu bersegera ketika nampak bersegera untuk menutupinya. Dan ini juga pendapatnya adalah juga pendapat Ibnu Katsir. Bahasanya dimaksud ilam matahar min adalah apa yang nampak tanpa sengaja. Ibu Katsir mengatakan ilam ala yumkinu ikhfa'uhu, kecuali sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan. Dan beliau katakan di halaman 40 di paragraf terakhir bahwasanya madhuhara minha, apa yang nampak itu diartikan dengan apa yang terlihat tanpa sengaja, adalah makna yang mutabadah min siyakil ayat, makna yang segera tertangkap dari rentetan ayat. Dan beliau sampaikan bahasanya asalnya para ulama salaf berselisih pendapat tentang makna madhuhara minha. Kemudian beliau kutip perkataan Ibnu Jarir At-Tabari di tafsirnya, namun kalau Ibnu Jarir At-Tabari beliau memilih yang dimaksud dengan madhuhara minha adalah wajah dan dua telapak tangan. Maka kita lihat di sini pilihan Ibnu Jarir At-Tabari berbeda dengan pilihan Ibnu Katsir. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wa aulal aqwal, dan pendapat yang paling utama, paling dekat besok dengan kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahasa yang dimaksudkan dengan madhara minha adalah wajah dan dua telapak tangan. Sehingga termasuk dalam hal ini celah mata, cincin, kemudian gelang dan pacar pewarna kuku. Kemudian Ibnu Jaka Tobal mengatakan wa inna makunna dzalika, kami katakan demikian, bahasanya itu adalah pendapat yang paling dekat pada kebenaran untuk tafsir ayat di atas, li ijma'il jami', karena adanya kesepakatan seluruh ulama bahasanya setiap orang yang sholat atau wanita yang sholat itu punya kewajiban untuk menutup auratnya dalam sholat, dan perempuan boleh membuka wajah dan dua telapak tangannya dalam sholatnya, dan dia punya perempuan punya kewajiban untuk menutupi anggota badan yang lain. Faida kana dzalika min jami'i ijma'an, maka jika ini ijma', maka satu hal yang maklum dengan hal ini, bahasanya boleh bagi perempuan untuk menampakkan dari badannya sesuatu yang bukan aurat sebagaimana laki-laki. Maka di sini di kutipan ini Ibnu Jarir At-Tabari dicetakkan bahasa Arabnya di halaman 41 menukil adanya ijma'. Ijma' bahasanya setiap orang yang sholat wajib menutup auratnya ketika dia sholat, dan menukil ijma' bahasanya ketika sholat perempuan boleh membuka wajahnya dan dua telapak tangannya. Ini yang menjadi sandaran atau landasan Ibnu Jarir At-Tabari untuk menguatkan pendapat yang mengatakan bahasa yang dimaksud dengan ilam atau awamina adalah wajah dan dua telapak tangan. Berkaitan dengan klaim ijma di sini, maka nampaknya perlu telah ulang berkaitan dengan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan bahasanya perempuan ketika sholat itu menampakkan wajah dan dua telapak tangan dikatakan ijma. Padahal ada nukilan khilaf dalam masalah ini. Ibnu Qudamah di Al-Mughni berkaitan dengan aurat perempuan merdeka ketika sholat, apa yang boleh dinampakkan oleh perempuan yang merdeka ketika sholat, beliau sampaikan ada tiga pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahasanya perempuan merdeka ketika sholat, bukan budak, ketika sholat maka menutupi semua badannya kecuali wajahnya. Dan ini kata Ibnu Qudamah adalah pendapat Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang kedua yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah di Al-Mughni, bahasanya perempuan yang merdeka bukan budak ketika sholat menutupi semua badannya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad yang kedua, ditambah pendapat Malik dan Syafi'i. Pendapat yang ketiga, perempuan yang merdeka ketika sholat menutupi semua badannya kecuali wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Maka ada khilaf dalam masalah ini. Kalau perkataan Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan adanya ijma kalau boleh menampakkan wajah dan dua telapak tangan. Kita lihat Imam Ahmad tidak boleh telapak tangan, hanya boleh wajah saja. Sehingga dari tiga pendapat dalam masalah ini, maka bisa kita katakan bahasa yang disepakati adalah wajah. Kalau Imam Ahmad wajah saja, Ahmad Malik Syafi'i wajah dan dua telapak tangan, Abu Hanifah wajah, dua telapak tangan dan dua telapak kaki. Sehingga yang tidak diperselisihkan adalah wajah. Demikian kutipan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari sebelum kita lanjutkan di atas berkaitan di halaman 50, catatan kaki perkataan Nabi kepada Abu Burdah, ini ada kata-kata yang belum kita terjemahkan, yaitu dajinan jada'ah inna indi jad dajinan, dajinan maknanya jina, hewan jina. Kemudian kembali ke atas wahad at-tarjih, Al-Bani rahimahullah ta'ala mengatakan, dan pentarjihan yang dilakukan oleh pendalilan, pentarjihan dan pendalilan yang dilakukan oleh Mujarrid at-Tabari, menurutku pendalilan yang tidak kuat. Mujarrid at-Tabari mengatakan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kemudian dalilnya, landasannya adalah permasalahan sholat. Landasannya permasalahan sholat. Nah, ini kata Al-Albani, ini adalah pendalilan yang tidak kuat. Li'annahu karena pendalilan semacam itu, li'annahu karena memaknai wajah kecuali apa yang nampak dengan wajah dan dua telapak tangan, beliau katakan itu adalah makna yang tidaklah mutabada, tidaklah langsung tertangkap dari ayat, dari ayat alal uslub Al-Quran jika kita melihat uslub Al-Quran. Ditambah istidlalnya Ibn Jarir, inama huwa tarjihun bil-ilzam al-fiqhi, ini adalah tarjih memilih satu pendapat dengan ilzam al-fiqhi, dengan pengharusan dari pertimbangan sisi fikih. Kalau ketika sholat itu boleh dinampakkan, maka itu berarti bukan awak. Kalau wajah dan dua telapak tangan itu boleh dinampakkan, maka dia bukan awak. Nah, maka beliau kuatkan dengan permasalahan sholat, permasalahan fikih, yaitu permasalahan sholat, wa ghairu lazim min huna. Dan dalam kasus ini, satu hal yang keharusan tersebut, satu hal yang tidak harus, pengharusan tersebut, satu hal yang tidak harus. Kenapa? Karena orang yang tidak setuju, lianan mukhalif, karena orang yang tidak setuju bisa membantah bolehnya perempuan membuka wajahnya ketika sholat adalah hukum khusus berkaitan dengan sholat. Maka tidaklah boleh permasalahan hukum khusus masalah sholat ini dikiaskan pada permasalahan membuka wajah di luar sholat. Karena terdapat perbedaan yang sangat jelas baina halatain, di antara dua kondisi ini. Maka perkataan Mujarrid atau Bahri tadi sangat mudah untuk dipatahkan, sangat mudah untuk dibantah. Itu kan masalah sholat. Sedangkan yang kita bahas sekarang itu masalah di luar sholat, apakah wajah awat ataukah bukan, di luar sholat. Maka tidak nyambung. Ya, aku lihat demikian yang aku katakan. Ibn mengatakan demikian aku katakan, ini istidlal yang lemah, cara pendalilan yang lemah. Meskipun kami tidaklah menyelisih Ibn Jarir atau Bahri tentang masalah bolehnya membuka wajah dan dua telapak tangan dalam sholat dan di luar sholat. Karena dalil atau karena banyak dalil yang lain selain ini, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa innamal munaqasah, akan tetapi diskusi di atas atau bantahan di atas adalah berkaitan dengan keabsahan pendalilannya Ibnu Jarir atau Bahri secara khusus, bukan dalam keabsahan klaimnya. Yang dimaksud keabsahan klaim Ibnu Jarir atau Bahri bolehnya menampakkan wajah dan telapak tangan. Ini tidak kita bahas. Namun yang dibahas adalah dalilnya Ibnu Jarir atau Bari untuk menguatkan klaimnya. Dalilnya pakai permasalahan sholat. Kalau pendalilannya ini yang tidak sah. Ini pendalilan yang lemah, yang tidak kuat. Meskipun klaimnya kami tidak, kami sepakat dengan beliau. Falhaq, maka yang benar tentang makna pengecualian di sini, kecuali apa yang nampak, adalah apa yang telah kami sampaikan di awal pembahasan, yaitu sesuatu yang nampak tanpa terlihat, tanpa sengaja. Beliau tidak sepakat dengan, di sini tidak sepakat dengan Jarir atau Bari memaknai madhahir minha dengan wajah dan telapak tangan. Namun bukan berarti beliau tidak setuju dengan pernyataan Ibnu Jarir atau Bari bolehnya menampakkan wajah. Ini ada dua hal yang berbeda. Khusus untuk masalah madhahir minha, apa yang nampak beliau tidak sepakat kalau itu ditafsir dengan wajah dan telapak tangan. Yang benar adalah kecuali apa yang terlihat tanpa sengaja. Pendapat Mujahid atau Bari, kesimpulan beliau tentang masalah bolehnya menampakkan wajah, tidak beliau ingkari. Maka yang benar adalah tentang pengecualian ini adalah apa yang telah kami sampaikan di awal bahasan dan kami kuatkan dengan perkataan Ibnu Katsir. Wa yu'ayiduhu, dan pendapat tersebut juga dikuatkan dengan keterangan yang ada di tafsir Qurtubi. Maka penjelasan di tafsir Qurtubi juga menyampaikan bahasanya apa yang nampak adalah apa yang terlihat tanpa sengaja. Di sana dikatakan qala Ibnu Athiyah mengatakan wa yadhuli, telah nampak bagiku, bisa saya simpulkan, itu kata beliau, berhukmi al-fadil ayat, dengan menimbang lafaz ayat, bahasanya perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan dan tidaklah bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan segala sesuatu yang jadi zina, daya tarik untuk lawan jenis. Sedangkan wakal istisna, terdapat pengecualian, yaitu kecuali yang nampak. Nah, apa yang dimaksud dengan nampak? Fima yadhar bihukmi dawwa. Ini adalah sesuatu yang nampak karena darurat. Bihukmi dawwa di harokatin fima labudaminu. Karena darurat, yaitu karena adanya gerakan-gerakan yang tidak boleh tidak harus dilakukan. Atau liislah hisaan, ketika seorang perempuan itu memperbaiki, menata pakaiannya, maka ada ya, maka kemudian tersingkap sebagian yang tersingkap tanpa sengaja. Pernah mudhalik atau karena alasan yang lain. Maka di sini dikutipkan pendapat Ibnu Athiyah, kalau beliau mengatakan yang kecuali apa yang nampak itu adalah sesuatu yang terlihat tanpa sengaja. Boleh jadi karena melakukan gerakan-gerakan tertentu yang tidak boleh tidak harus dilakukan, jalan kaki, kemudian ada sesuatu yang terlihat, atau ketika sedang merapikan pakaian di luar rumah, maka ada yang terlihat atau semacam itu. Fama dhahara ala hadzal wajhi, maka apa yang nampak karena alasan ini. Maka apa yang nampak karena alasan ini, itu karena darurat. yaitu mimmatu adilai darurah, yang itu nampak karena alasan darurat pada seorang perempuan, maka ini dimaafkan. Kemudian Qurtubi mengomentari perkataan Ibnu Athiyah dengan mengatakan, Qurtubi mengatakan ini adalah pendapat yang bagus. Ila akan tetapi anna ulama kana al-ghalib, mengingat yang umumnya wajah dan dua telapak tangan adalah terlihat adatan wa ibadatan, itu terlihat berjadi karena tuntutan ibadah dalam sholat dan ihram, ataupun karena terlihat adatan sebagai satu hal yang sudah jadi kebiasaan. Kalau tuntutan ibadah, wadzalika fi sholati wal hajj, ketika sholat, demikian juga ketika melaksanakan, ketika dalam kondisi ihram haji misalnya. Maka menimbang ini, fayasloh makalah layak, maka tidaklah salah jika istisna kecuali apa yang nampak itu dikembalikan kepada wajah dan telapak tangan. Ini kalau Qurtubi, berbeda dengan Ibnu Athiyah. Kalau Qurtubi mengatakan memang betul, kalau dilihat dari lafaz madhhar minha, itu adalah apa yang terlihat tersingkap tidak sengaja. Namun menimbang faktor eksternal, bukan faktor lafaz. Menimbang faktor eksternal, bukan faktor lafaz ayat. Maka boleh katakan bolehlah, tidak salahlah kalau madhhar minha diartikan dengan wajah dan telapak tangan. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha, senyum Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengenakan pakaian yang transparan, yang tipis, maka Nabi membuang mukanya dari Asma dan mengatakan, wahai Asma, senyum seorang perempuan jika telah balaghat mahidha, telah mengalami haid, yaitu baligh, lam yasluh, tidak boleh alias haram untuk terlihat dari badannya kecuali ini, dan beliau mengisyaratkan wajah dan dua telapak tangannya. Fahadha aqwa, maka inilah yang lebih kuat dari sisi menimbang al-ihtiyat, kehati-hatian, dan menimbang kerusakan masyarakat. Maka seorang perempuan tidaklah menampakkan min zinatiha, dari badannya, kecuali apa yang nampak, yaitu wajah dan dua telapak tangannya. Wallahu muwaffiq ila rabbis siwa. Ini bantahan Qurtubi untuk Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah, madhhar minha adalah apa yang tersingkap tanpa sengaja. Ini dibantah oleh Qurtubi. Dia katakan bisa juga ditambahi di samping apa yang tersingkap dengan tidak sengaja, wajah dan dua telapak tangan. Al-Albani mengatakan, mengomentari bantahan Qurtubi, beliau katakan wahada taqib, dan bantahan taqib artinya bantahan, dan bantahan Qurtubi di atas fi hadha taqib nadharun aidan, bantahan Qurtubi ini juga perlu ditelaah ulang alias kurang tepat. Maka bantahan Qurtubi kepada Ibnu Athiyah, kata Al-Albani, adalah satu hal yang kurang tepat. Lianna, karena meskipun yang dominan pada wajah dan dua telapak tangan telah dinampakkan dan itu telah menjadi satu kebiasaan, namun nampaknya wajah dan telapak tangan itu kan dengan kesengajaan dari si mukallaf. Padahal ayat ila madhhar minha hasaba fahmina, sesuai dengan apa yang bisa kita pahami, hanyalah berisi pengecualian apa yang nampak tanpa sengaja. Nah, kok setelah demikian isi ayat, fakaifa, maka bagaimana bisa-bisanya? Ya, sungguh boleh pada saat itu menjadikan ayat di atas sebagai dalil yang juga mencakup sesuatu yang dinampakkan dengan sengaja. Ini aneh Qurtubi, kan? Jelas ayatnya jelas cuma memberikan pengecualian untuk sesuatu yang terlihat tanpa sengaja. Loh kok malah sama Qurtubi? Ini makna ayatnya malah dilebarkan mencakup juga yang tidak ya dinampakkan dengan sengaja. Fata amal maka renungkan hal ini. Nah, ini pendapat awal sampai di sini. Ini kita membaca pendapat awal Al-Albani tentang madhhar minha. Rasanya menurut beliau apa yang nampak itu adalah sesuatu yang tidak sengaja. Sesuatu yang tidak sengaja. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir, demikian juga Ibnu Athiyyah. Mungkin Ibnu Athiyyah penulis kitab tafsir Al-Bahru Al-Muhitta. Ibnu Athiyyah Al-Andalusi. Dan beliau tidaklah sepakat yang maknai madhhar minha dalam ayat itu dengan wajah dan telapak tangan sebagaimana pilihan siapa? Ibnu Jarir At-Tabari dan Qurtubi. Kemudian setelah itu Al-Albani berubah pendapat. Al-Albani kemudian berubah pendapat. Semua tak amal itu. Kemudian aku merenung ulang. Dan aku melakukan perenungan ulang terhadap ila madhhar minha. Fabada lima kan nampaklah bagiku, bahasanya pendapat mereka-mereka ulama bicara At-Tabari, Qurtubi, wasawab itulah malah yang benar. Bahkan beliau puji, bukannya beliau katakan benar, bahkan beliau puji. Wa anna dzalika diqqatu nadharihim, dan bahasanya itu menunjukkan kejelian dan kecermatan. Nah, pandangan mereka terhadap ayat. Maka di sini kita lihat Al-Albani mengalami perubahan pendapat. Pendapat awal beliau tentang apa? Madhhar minha. Sejak awal beliau berpendapat perempuan wajah bukan Allah yang harus ditutupi. Ini ya, sejak awal beliau berpendapat demikian. Namun apakah itu bisa didalili dengan madhhar minha? Di awalnya beliau mengatakan tidak bisa. Pakai dalil yang lain. Tidak pakai madhhar minha. Pada awalnya beliau mengatakan ini pakai dalil-dalil yang lain, tidak pakai dalil madhhar minha. Kalau madhhar minha tidak ada hubungannya dengan masalah ini, tidak nyambung. Maka perubahan pendapat tidak dalam masalah apakah wajah bukan Allah ataukah tidak. Itu sudah sejak awal pendapat penulis wajah bukan Allah. Namun yang terjadi perubahan adalah masalah madhhar minha, apa yang nampak. Apa yang nampak di sini? Ini pendapat beliau pertama. Pada awalnya tidak bisa jadi dalil untuk bolehnya menampakkan wajah dan telapak tangan. Setelah itu beliau berubah, bisa. Bahkan beliau puji ulama yang memasukkan madhhar minha itu dengan wajah dan telapak tangan, itu adalah pemikiran yang cermat, yang teliti. Wabayanu dan penjelasannya, maka di sini kita ambil faedah bahasanya ilmu itu tidak mengenal kebekuan. Sebagai nama ungkapan yang sering dikatakan oleh Al-Albani di banyak majelis, al-ilmu la yaqbalu al-jumuda. Sesungguhnya ilmu itu tidak menerima kebekuan. Dengan tambah bacaan, tambah telaah, maka boleh jadi terjadi pergeseran-pergeseran pendapat. Itu satu hal yang wajar-wajar saja. Wabayanu dan penjelasannya, bahasanya ulama salaf sepakat. Ini ada klaim ijma. Bahasanya illa madhara minha, itu ya'udu kembali kepada perbuatan yang berasal dari perempuan mukallafah. Ulama salaf sepakat bahasanya apa yang nampak itu berkaitan dengan, yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perbuatan si perempuan. Ghayatu ma fil amri, maksimal perselisihan dalam masalah ini, annahum ikhtala, mereka ulama salaf berselisih, fima tentang perkara apakah yang boleh dinampakkan dengan sengaja. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan yang boleh dinampakkan dengan sengaja itu pakaian, yaitu jilbabnya. Bukan sengaja kan? Bukan tidak sengaja. Sengaja dipakai, kemudian keluar rumah pakainya, itu sengaja. Sedangkan Ibnu Abbas dan para sahabat bersama beliau dan yang lainnya mengatakan yang boleh dinampakkan dengan sengaja adalah wajah dan dua telapak tangan. Maka kata Al-Albani menjelaskan madhharu minha itu berkaitan dengan sesuatu yang sengaja dilakukan oleh perempuan. Itu dengan sepakat antara Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, tidak ada perselisihan di antara mereka, bahasanya itu adalah menampakkan sesuatu dengan sengaja. Cuma mereka berbeda pendapat, yang sengaja dengan sengaja diperlihatkan, boleh diperlihatkan itu yang mana. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan yang boleh dengan sengaja diperlihatkan adalah pakaiannya itu sendiri. Tapi sengaja kan itu, bukan tidak disengaja. Bajunya dipakai keluar rumah, hanya sengaja dinampakkan. Sedangkan Ibnu Abbas, itu wajah dan telapak tangan. Maka intinya berarti dari dua pendapat tak Ibnu Abbas yang belum masuk itu, intinya adalah sengaja, sengaja diperlihatkan. Cuma diperselisihkan di antara mereka berdua, mana yang boleh dengan sengaja dinampakkan. Pemakna ayat hina idin, maka mana ayat pada saat ini, pada saat itu bisa kita katakan illa madhahara, kecuali yang nampak adatan biasanya seizin syariat dan atas perintah syariat. Jadi apa yang nampak itu memang apa yang nampak menurut kebiasaan, namun kebiasaan yang diizinkan oleh syariat dan atas perintah syariat. Nah ini pendapat baru Al-Albani untuk ma dhahara minha. Pada awalnya ma dhahara minha dalam pandangan dia adalah sesuatu yang nampak tanpa sengaja, tersingkap tanpa sengaja. Setelah itu dia berubah, pendapat dengan mengatakan ma dhahara minha artinya adalah ma dhahara adatan bi ibtisyari. Apa yang nampak, apa yang biasanya nampak dengan seizin syariat. Tidakkah Anda lihat bahasanya seorang perempuan lorofat seandainya dia angkat jilbabnya sehingga nampaklah apa yang ada di balik jilbabnya berupa pakaian dalamannya bahkan sebagian anggota badannya sebagaimana dilakukan oleh sebagian perempuan Saudi yang berjilbab. Tentu perempuan Saudi yang genit dan bukan yang baik-baik. Anahat takunu bahasanya perempuan ini telah menyelisih ayat dengan sepakat ulama karena dia menampakkan betis sampai apa dengan nyincingkan jilbabnya. Fakat iltakafi luha maka perbuatan perempuan ini itu bertemu atau bertemu dengan perbuatan yang pertama yaitu orang menampakkan perempuan yang menampakkan wajah dua-duanya dengan sengaja. Perempuan yang menampakkan wajah ketika keluar rumah sengaja, perempuan yang menutupi seluruh badannya namun ketika keluar rumah kok cincin-cincin sehingga ada betis terlihat atau semacam itu, maka ini juga sengaja. Apa beda sengaja yang itu sama sengaja yang ini? Maka dua-duanya ini sama-sama sengaja. La yumkinu ila hadza, tidaklah mungkin kecuali makna ini. Namun kenapa itu boleh dan kenapa ini tidak boleh? Maka ini bukan berkaitan dengan sengaja dan tidak, namun diizinkan syariat ataukah tidak. Famanatul hukmi, maka yang jadi tolak ukur hukum, manatul hukmi itu sama dengan illah, nama lain untuk illah. Manatul hukmi sama dengan illatul hukmi. Itu jika demikian, maka yang jadi illah dalam ayat bukanlah apa yang nampak tanpa sengaja dari si perempuan. Karena sesuatu yang nampak tanpa disengaja adalah satu hal yang tidak akan dihukum, tidak dosa. Meskipun yang tersingkap itu lutut, yang tersembun yang tersingkap itu paha sekalipun, kalau tidak sengaja dosa tidak, tidak dosa. Ada angin ribut kemudian terangkat semua pakaiannya, maka itu tidak. Apa yang tersikap dengan sengaja tidaklah berdosa, tidak akan dapat hukuman. Fa mimma la mu'akhadata alaihi, maka sesuatu yang tersingkap jika itu memang murni tanpa kesengajaan satu hal yang tidak akan ada hukumannya. Fi ghairi mawdhi'il khilaf, di perkara yang tidak diperselisihkan. Apa itu? Selain wajah dan telapak tangan. Seandainya selain wajah dan telapak tangan itu tersingkap oleh angin tanpa sengaja berdosa. Siapa yang tidak berdosa ittifaqan dengan sepakat ulama, tidak dosa. Sehingga yang jadi telak ukur dosa dan tidak bukanlah sengaja, sengaja dan tidak. Semua yang tidak sengaja tidak ada dosanya, meskipun dia adalah bagian wajah yang tidak diperselisihkan. Sehingga yang jadi telah ukur-ukur berdosa dan tidak innama huwa fi ma dhahara duna idzin minasyari, adalah sesuatu yang nampak tanpa seizin syariat. Maka jika telah terbukti bahasanya ternyata syariat memberikan kelonggaran bagi perempuan untuk menampakkan sebagian dari zinahnya, sebagian dari daya tariknya, baik itu telapak tangan atau wajah atau yang lain, falyutawat alaihi, maka hukum syariat ini tidaklah boleh yu'tarad alaihi, tidak boleh dibantah bima dzakarna minal qasdi, dengan tidak dibantah dengan masalah itu kan sengaja, dengan apa yang telah kami sebutkan yaitu masalah sengaja. Kenapa? Li'ana ma'dunun, ya memang itu sengaja, namun itu sengaja yang diizinkan. Sama persis bagaimana menampakkan pakaian jilbab dengan sengaja ketika keluar rumah, ya, tamaman sama persis. Sebagaimana baru saja saya jelaskan, fa'adha wa tarjihu, maka inilah penjelasan untuk tafsir sahabat, ya, tafsiran para sahabat yang mengatakan bahasa yang dimaksudkan oleh pengecualian, yang dimaksudkan oleh ayat adalah wajah dan dua telapak tangan. Wajaran amal katirin minan nisa, dan praktek banyak perempuan di masa Nabi SAW dan setelahnya, sebagaimana akan anda lihat dalam Nususul Adiyah Al-Mutawatirah, berbagai nas-nas berikut ini yang beliau simpulkan mutawatir secara makna. Di sini Al-Albani menyampaikan kesimpulan bahasanya hadis-hadis tentang yang menunjukkan kalau perempuan di masa Nabi itu menampakkan wajah dan telapak tangan, hadis-hadisnya mutawatir makna. Maka ada klaim mutawatir berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menunjukkan kalau banyak perempuan di masa Nabi menampakkan wajah dan dua telapak tangan. Maka beliau tadi katakan penjelasan yang di paragraf yang terakhir saja kita bacakan tadi, itu adalah penjelasan kenapa ada sahabat Nabi yaitu Ibnu Abbas menjelaskan madhharu minha itu dengan wajah dan telapak tangan. Apa Ibnu Abbas itu gak ngerti bahasa Arab? Kalau madhharu minha itu gak sengaja. Ini agak muskil. Kenapa senerti bahasa dhuhar minha secara bahasa itu tidak sengaja. Nah, namun kok dia terjemahkan, dia tafsirkan dengan kecuali wajah dan telapak tangan, yakni nampaknya, terlihatnya dengan sengaja. Kok bisa Ibn Abbas punya pendapat semacam itu gimana ceritanya? Nah, ceritanya tadi, paragraf yang atas tadi, bahasanya dalam pandangan Ibnu Abbas itu semua adalah dengan sengaja, menampakkan pakaian itu juga sengaja. Kenapa boleh? Karena diizinkan oleh syariat. Maka demikian juga ini wajah di sini adalah juga menampakkan dengan sengaja, dan ini boleh dan tidak boleh ditentang manakala kita meyakini ini satu hal yang dibolehkan oleh syariat. Nah, apa yang menyebabkan Al-Albani, gimana ceritanya Al-Albani kok bisa berubah pendapat tentang masalah madhharu minha? Dari pendapat pertama yang beliau pertahankan dengan kuat, beliau bantahnya Qurtubi, beliau kenapa kemudian tiba-tiba berubah semula madhharu minha itu adalah sesuatu yang tersingkap dengan tidak sengaja, kemudian malah berubah jadi yang sengaja. Dikatakan wa ya'udul fadl, dan jasa yang mengingatkan dengan taujih di atas, penjelasan di atas, ba'dallahi ta'ala, setelah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah jasanya Al-Hafidh Abul Hasan Ibnu Qattan Al-Fasi. Yang beliau ini Abul Hasan Al-Qattan Al-Fasi dipuji-puji oleh Dhahabi di Alamun Nubala dengan mengatakan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Al-Hafidh An-Naqid Al-Mujawwid Al-Qadhi. Seorang Syekh, Imam, seorang alim, pakar hadis yang luar biasa, seorang kritikul hadis, seorang mujawwid, Wallahualam, mungkin seorang yang sangat bagus, Al-Qadi seorang Qadi. Dalam kitab beliau yang sangat bernilai, Al-Farid yang satu merupakan buku satu-satunya, tidak ada buku lagi lain yang semisal, Alladzi atla'ani Allahu 'alaih, yang Allah itu menunjukkan kepadaku buku tersebut saat aku menyiapkan mukadimah cetakan baru untuk kitab ini. Itu kitab beliau An-Nadhar fi Ahkamin Nadhar. Dan jadilah nanti buku ini An-Nadhar fi Ahkamin Nadhar itu jadi referensi pokok Al-Albani berkaitan dengan masalah ini. Syarat yang pertama dari 8 syarat bagian perempuan menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh saya. Itu nanti intinya adalah ringkasan dari An-Nadhar fi Ahkamin Nadhar. Maka takallama fiha, dan Ibnu Qattan Al-Fasi telah berbicara dalam kitabnya ini dengan ilmunya yang luas dan pandangan yang tajam, membahas semua permasalahannya. Wa min hadza, diantara dalam permasalahan yang sedang kita bahas. Fanabbahani, maka beliau ingatkan aku dengan apa yang telah aku sebutkan di atas. Bahasa sahabat sepakat, secara realitas sahabat sepakat, matahaminah itu sesuatu yang disengaja. Cuma mereka berbeda pendapat yang boleh diperlihatkan secara sengaja itu apa. Ada perbedaan antara Ibnu Mas'ud dengan Ibnu Abbas. Nah, penjelasan yang lewat ini diingatkan oleh Ibnu Qattan Al-Fasi kepada aku dengan perkataan beliau. Ketika beliau mengatakan ilam madhara minha itu ilam madhara adatan. Kalau Ibnu Qattan Al-Fasi, kecuali yang nampak itu yang nampak dalam kebiasaan. Dan beliau katakan wa inna manani, yang kami maksudkan dengan kebiasaan di sini adalah kebiasaan para sahabat. Kebiasaan man nazal alimul Quran. Kebiasaan orang-orang yang Al-Quran turun pada mereka itu para sahabat. Dan kebiasaan orang-orang yang menyampaikan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan orang-orang yang menghadiri khitabul muwajah. Turunnya wahyu yang ditujukan kepada Nabi. Wa man lazimatil kalibadati, demikian juga kebiasaan orang-orang yang mengikuti kebiasaan para sahabat meskipun mereka adalah orang setelah sahabat. Ila halu majaw, dan seterusnya. Bukan kebiasaan perempuan atau selain mereka, atau selain para sahabat yang menampakkan badan dan aurat mereka. Kemudian Al-Bani mengatakan, maka Ibnu Abbas dan para sahabat serta tabi'in serta ahli tafsir yang sependapat dengan Ibnu Abbas mengisyaratkan dengan tafsiran mereka bahasa yang dimaksud dengan madhhara minha adalah apa yang nampak dengan kebiasaan. Dan kebiasaan di sini adalah kebiasaan yang dikenal saat turunnya ayat ini. Kemudian kebiasaan ini ukiru alia, dibiarkan. Oleh karena itu, ilah jika demikian tidaklah boleh membantah tafsiran Ibnu Abbas dan orang-orang bersamanya dengan tafsiran Ibnu Mas'ud. Yang kata Al-Albani, tafsiran Ibnu Mas'ud ini la yutabi'u alaihi ahadun minas sahabat, tidak didukung oleh sahabat yang lain. Kata Al-Albani, pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan yang boleh dinampakkan dengan sengaja itu adalah hanya pakaian wajah dan ini tidak termasuk, beliau katakan tidak. Beliau jumpai sahabat yang lain memberikan dukungan untuk tafsiran Ibnu Mas'ud. Maka pendapat Ibnu Mas'ud, tafsiran Ibnu Mas'ud, beliau katakan tidak boleh, tidak layak untuk dipakai, dan tidaklah boleh digunakan untuk membantah tafsiran Ibnu Abbas dengan dua alasan. Ya, insyaallah alasannya akan kita jadi kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.